Konsultasi Syariah. Tempat duduknya setan. Pertanyaan. Saya pernah mendengar tentang larangan duduk di tempat yang terkena teduh dan sinar matahari. Katanya itu tempat duduk setan. Apakah itu benar? Terima kasih. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Terdapat beberapa dalil yang menegaskan larangan untuk duduk di tempat yang terkena teduh dan panas. Di antaranya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jika kalian berada di tempat yang panas, lalu tiba-tiba bayangan bangunan menutupi kita sebagian sehingga terkena teduh, maka hendaklah dia pindah. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Dalam riwayat lain, dari Abu Iyad, dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang duduk di antara tempat yang terkena panas dan tempat yang terkena naungannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu adalah tempat duduknya setan. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib al-Arnaut. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi alasan larangan di atas karena tempat tersebut adalah tempatnya setan, sementara kita dilarang menyerupai setan. Ibnu Mansur pernah bertanya kepada Imam Ahmad, benarkah duduk di tempat yang terkena teduh dan panas itu makruh? Jawab Imam Ahmad, itu makruh. Bukankah sudah ada larangan tentang ini? Karena itu, bagi mereka yang duduk di tempat yang terkena teduh dan panas, atau mereka yang duduk di tempat yang semua kena panas, agar dia berpindah ke tempat yang semuanya terkena teduh. Dari Qais bin Abi Hazim, dari ayahnya, beliau bercerita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat aku duduk di bawah terik matahari. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, pindahlah ke tempat teduh. Hadis riwayat Al-Hakim dan disahihkan Al-Albani. Dampak buruk dari sisi kesehatan. Jika ditinjau dari segi medis, duduk di tempat seperti ini cukup membahayakan kesehatan. Al-Munawi dalam Faidul Qadir mengatakan, bahwa duduk di tempat yang sebagian terkena teduh, sementara sebagian yang lain terkena sinar matahari, membahayakan bagi badan. Karena ketika orang duduk di tempat semacam ini, cairan tubuhnya rusak karena ada dua pengaruh yang bertolak belakang yang mengenai badan. Faidul Qadir. Demikian, Allahu A'lam.